Bila bermimpi kamu jaga dari tidurku, aku sebut namamu, aku seru cintamu, engkaulah kekasihku, hanya engkau nyawaku, akulah berindumu, akulah kasih ya. Bila